tahu bahwa dapat ditawarkan itu lebih tandas penurunan hukumnya dibandingkan lapar korban. Artinya sama, kalau rahapan atau kita rahapan maksudnya adalah tak boleh hak, mengambil hak. Tapi dengan lapar kita korban itu lebih tandas dan lebih umum. Sehingga ketika Nabi SAW di sini menggunakan ketawaran yang bersifat umum, maka ada seorang laki-laki yang bertanya, termasukkah kezaliman tadi itu pada perkara-perkara yang lainnya yang dianggap oleh orang sebagai perkara yang sebetulnya tidak pantas untuk diperbutkan. Akan tapi Rasulullah SAW dia juga berlaku pada perkara-perkara yang dianggap remeh oleh manusia, meskipun itu satu barang jiwa. Siapa yang mau memperbutkan satu barang jiwa kemudian dia membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah? Rata-rata dia lah yang memperbutkan barang jiwa. Tapi karena di rumah itu yang selain itu, kalau engkau membeli hak milik saudaramu, kalau mengambil barang pas milik saudara dan mengangkat sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ancamannya karena di sumpah tenang kalau dia bawa Allah berkata Allah telah mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Dan ketegasan daripada menzalimi hak orang lain dengan membawa sumpah. Baik. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang idhamu dzambi akli hululin nas bil halifil kadzib. Besarnya dosa memakan hak orang lain dengan sumpah yang dusta. Walau kanatil huququ yasiratan, meskipun hak tersebut adalah hak yang remeh, hak yang kecil. Fa inna dhulma aqibatuhu wa khimatun mahma kana qadri dhulm. Karena sungguhnya kezaliman itu yang dilihat bukan pada apa yang dilakukan. Kezaliman itu yang dilihat adalah ancamannya, tidak melihat besar kecilnya kezaliman itu, tapi ancamannya. Dan ancaman dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya tidak ada yang mengecualikan jika kezaliman itu pada hak-hak kecil. Tayyib. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini terdapat dalil bahwa at-tahawun bil yamin, meremehkan permasalahan sumpah, termasuk salah satu min dzambil a'zham, dosa yang terbesar. Meremehkan sumpah membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dosa yang terbesar. Apalagi jika itu digunakan untuk merampas hak orang lain, menzalimi hak orang lain. Ketika engkau jujur, engkau benar pada sesuatu, itu tidak disarankan, bahkan dilarang untuk bermudah-mudahan bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Apalagi kalau sumpah tersebut disalahgunakan. Tentunya wajar saja jika para ulama mereka menggolongkan at-tahawun bil yamin min a'zamiz dzam, meremehkan masalah sumpah termasuk dosa besar. Baik. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala wa an 'Adi ibni Amirah. Sebagian cetakan sudah diberikan harokat ibnu Umairah. Yang benar adalah ibni Amirah. Kenapa? Lafat Amirah kalau tidak diberikan harokat itu bisa dibaca dengan dua, Amirah atau Umairah. Namun perlu diperhatikan bahwa lafat ini jika digunakan untuk nama laki-laki maka tidak ada di dalam bahasa Arab yang menggunakannya dengan bentuk Umairah. Kalau digunakan untuk nama laki-laki maka lafadznya adalah Amirah. Sehingga jika antum temukan di dalam kitab-kitab hadis ada perawi yang menggunakan lafadz ini maka baca dengan Amirah bukan Umairah. Umairah itu digunakan sebagai nama wanita. Taib. Wa an Adi bin Amirah, dari Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, baik afan sebelum lanjut, Adi bin Amirah Al-Kindi beliau juga hanya meriwayatkan 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih. Sebagaimana tadi Abu Umamah Yas bin Tha'labah Al-Harithi juga hanya meriwayatkan 3 hadis. Adi bin Umairah juga hanya 3 hadis. Salah satunya adalah hadis yang kita bahas ini. Baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man istakmalnahu minkum ala amalin." Siapa yang kami berikan tugas kepada dia terhadap suatu amalan, suatu pekerjaan, al-amal di sini umum, entah itu sebagai pengambil zakat, sebagai pengumpul harta zakat, sebagai pengurus baitul mal, sebagai pengurus ternak Nabi SAW atau ternak milik baitul mal atau pengurus kebun yang telah dihibahkan kepada Nabi SAW atau baitul mal dan yang lainnya. Siapa yang kami berikan tugas sebuah pekerjaan kepada dia, fakatamana mikhyaton fama fauqahu, lalu dia menyembunyikan dari kami mikhyaton, mikhyat ay ibrotan, satu buah jarum, fama fauqahu atau yang di atasnya. Fama fauqahu di sini memiliki dua makna, bisa ke atas lebih besar barangnya, bisa juga ke atas dari jenisnya, berarti yang lebih kecil. Intinya, siapa yang diberikan tugas oleh Nabi SAW kemudian dia menyembunyikan, entah sebagai hadiah atau sebagai hibah, tetapi karena dia petugas yang ditunjuk oleh Nabi SAW, sebuah jarum atau yang lebih kecil, bahkan yang lebih besar darinya, tidak dilaporkan kepada kami, kata Nabi SAW, kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka itu termasuk ghulul yang dia akan membawanya nanti di hari kiamat. Maksudnya kalau lafadznya ini nanti ada dua redaksi, ada dua riwayat. Yang pertama seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, lafadznya ghulul, kana ghululan, maka itu adalah perbuatan ghulul yang dia akan bertanggung jawab dengannya nanti di hari kiamat. Disebutkan dalam redaksi yang lain, kana ghallun, bukan ghulul. Kalau ghallun, ghallun itu maknanya adalah belenggu. Ghal dikenal dahulu yaitu rantai yang biasa dipakai untuk mengikat tawanan. Dia ada di tangan kanan, tangan kiri, kemudian ada rantainya tersambung dengan ikatan di leher. Nah itu namanya ghal. Kalau dengan lafadz ini maka siapa yang kami berikan tugas kepada dia dengan satu tugas, kemudian dia menyembunyikan sesuatu dari hadiah atau hibah karena dia sebagai petugas, dia sembunyikan dari kami, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan terbelenggu. Itu kalau lafadznya ghallun. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki berkulit hitam dari Ansor. Ka'anni anzuru ilaihi. Sepertinya aku mengenal orang itu, tapi beliau tidak menyebutkan siapa namanya. Faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, iqbil anni amalaka. Orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, terima kembali tugasmu. Kenapa? Karena dia sebelumnya menerima tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasa berat. Dia merasa bahwa tidak mampu untuk menanggung tanggung jawab itu, sehingga mengembalikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terima kembali tugasku ini. Faqala wa malaka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tadi, "Ada apa dengan engkau? Kenapa dikembalikan tugas itu?" Qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Kata orang ini, aku mendengar engkau mengatakan demikian demikian. Dia membacakan hadis, yakni kurang lebih makna yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ancaman yang keras itu. Qala wa ana aquluhu al'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, dan aku sekarang mengatakannya kembali." Man istakmalnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirihi. Siapa yang kami berikan tugas kepada dia atas satu amalan, satu pekerjaan yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, falyaji biqalilihi wa kathirihi, maka hendaknya dia membawa apapun kecil maupun besar. Maksudnya, kalau dia mendapatkan hibah dari tugas itu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mendapatkan hadiah karena tugas itu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti orang yang telah kita lalui pada pertemuan sebelumnya, yang dia memungut zakat, kemudian dari tugasnya sebagai pemungut zakat, terkadang ada orang-orang kaya yang membayarkan zakat, dia memberikan hadiah kepada petugas ini, lalu tanpa dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia segera mengklaim bahwa ini harta zakat yang diserahkan untuk kalian dan ini adalah milikku. Ini adalah kepunyaanku karena hadiah ataupun hibah tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegur, "Kenapa orang ini? Seandainya dia duduk saja di rumahnya, akankah dia mendapatkan hadiah itu? Akankah dia mendapatkan hibah tersebut? Dia dapatkan itu karena petugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan itu karena sebagai wakil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini, "Fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha." Hendaknya apa yang datang kepada dia ambil, sedangkan yang dia dilarang darinya hendaknya dia menahan diri, tidak mengambilnya. Maksudnya adalah kalau itu sudah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memerintahkan untuk mengambil sesuatu itu, ambil. Tapi sesuatu yang tidak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dia mengambilnya sebagai barang milik pribadi. Thayyib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nomor hadis 1833. Tayyib. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, "Lamma kana yaumu Khaybar." Tatkala peristiwa hari Khaybar. Maksudnya adalah tatkala terjadinya peperangan Khaybar. Aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang. Faqalu, lalu mereka mengatakan, "Fulanun syahid, fulanun syahid." Si fulan ini syahid. Si fulan ini syahid. Di sini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa mereka datang setelah selesai peperangan. Mereka datang setelah selesai peperangan, yakni mereka berkeliling kepada kaum muslimin yang gugur di perang tersebut, mengenali nama-namanya, kemudian mengatakan bahwa, "Oh, si fulan telah mati syahid, si fulan telah mati syahid, si fulan telah mati syahid." Dan itu dibicarakan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwa mereka mengetahui nama-nama sebelum orangnya gugur di medan perang Khaybar, dari Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan nama-nama itu, oleh mereka diingat, kemudian diucapkan, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, dalam kondisi orangnya belum meninggal, orangnya belum gugur di medan perang. Taib. Falamma atau hatta marru ala rajulin, sampai kemudian mereka melewati seorang laki-laki. Faqalu fulanun syahid, dengan dua makna tadi. Mereka mengatakan fulan syahid, disebutkan namanya. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama orang itu tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kalla, sekali-kali tidak." Maksudnya dia bukan syahid ketika disebutkan nama orang ini. Saat yang lain fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengomentari. Bisa jadi memang demikian, karena ada khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendapatinya telah gugur di medan perang. Tapi begitu satu nama disebutkan dengan dua makna tadi, dua kemungkinan tadi, apakah dia masih hidup ataukah dia sudah gugur, mereka mengatakan fulan juga syahid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, dia tidak syahid. Inni ra'aituhu finnari fi burdatin ghallaha aw amba'atin." Sungguh aku melihat dia ada di neraka. Fi burdatin ghallaha, karena sebab satu burdah, satu pakaian dari katun. Aw amba'atin, atau satu jubah. Di sini syak dari perawi. Apakah orang ini tadi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak syahid karena dia masuk ke dalam neraka sebab dia melakukan ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Nah, yang disembunyikan itu antara pakaian dari katun atau jubah secara umum. Intinya dia menyembunyikan itu sebelum dibagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia di dalam neraka sebab ghulul tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 114. Baik. Kita gabung dengan hadis yang berikutnya. Setelah itu nanti kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i, dari Abu Qatadah. Nama beliau Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qama fihim, bahwasannya beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahum annal jihad fi sabilillah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa berjihad di jalan Allah, wal imani billah afdhalul a'mal, dan beriman kepada Allah adalah sebaik-baik amalan. Jihad dan iman adalah sebaik-baik amalan. Faqama rajulun faqala. Lalu setelah itu ada seorang laki-laki yang tiba-tiba berdiri dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Bagaimana pendapat engkau? Bagaimana menurut engkau jika aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala? Aku gugur di medan jihad. Tukaffaru anni khotoyaya. Apakah semua kesalahan-kesalahanku akan dihapuskan oleh Allah?" Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tadi, seandainya dia gugur di jalan Allah, apakah semua dosa-dosanya akan diampuni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Iya. In qutilta fi sabilillah." Jika engkau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, gugur di medan jihad, "wa anta sabirun muhtasibun." Dalam keadaan engkau bersabar dan berharap balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilun ghairu mudbir, engkau senantiasa menghadap maju dan tidak pernah sekalipun lari ke belakang saat jihad. Muqbil, terus menghadap musuh, tidak ada niat untuk lari dari peperangan tersebut. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sifatnya umum. Kalau kamu berjihad, bersabar, berharap pahala dari jihad itu, dan selalu fokus menghadap musuh, semangat sungguh-sungguh menghadap musuh, tidak pernah ada keinginan, tidak pernah terbetik niat, atau bahkan sudah sampai dilakukan ingin mundur ke belakang, meninggalkan peperangan, maka seluruh dosa-dosamu diampuni. Tayyib. Tidak lama kemudian, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qultah?" Thumma menunjukkan ada tarahi, ada jeda waktu yang cukup panjang antara jawaban Nabi SAW tadi sampai kemudian beliau bertanya lagi. Nabi SAW kemudian bertanya kembali, kaifa qulta, apa yang tadi kamu tanyakan? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukfaru anni khotoyaya, jika aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perbedaan lafaz, yang pertama tadi dia mengatakan tukaffaru, yang kedua atukfar. Apakah semua dosa-dosaku akan dihilangkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Ada koreksi dari jawaban pertama. Perhatikan. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun muqbilun ghairu mudbirin. Jika engkau bersabar di dalam jihad itu, muhtasibun, engkau berharap pahala dari jihad itu, muqbilun, engkau selalu menghadap musuh, ghairu mudbirin, tidak sekalipun berniat lari dari peperangan, illadain, akan diampuni, dihapuskan semua dosa-dosa kamu kecuali hutang yang kamu miliki. Fa inna Jibril qala lidzalik, karena sungguhnya Jibril yang mengatakan itu kepada aku, semua dosanya akan berpotensi dihapuskan kecuali tanggungan hutang. Jika kamu meninggal gugur di medan jihad sekalipun, tetapi kalau masih ada tanggungan hutang, itu tidak akan diselesaikan sampai nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikannya. Taib. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala, nomor hadis 1885. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dua hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kita rangkum menjadi satu pembahasan karena memiliki makna yang sama, yaitu tentang syahid di medan jihad atau gugur di medan jihad. Tayyib. Di sini saya bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, karena ada penjelasan yang bagus dari beliau rahimahullah taala. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullah fi bayani fadilatil jihad fi sabilillah wasyahadah. Al-Imam An-Nawawi al-muallif menerangkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah dan tentang keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal jihadu fi sabilillah zirwatu sanamil Islam. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak tertinggi dari agama Islam. Sudah sering kita bahas, yang dimaksud dengan zirwatu sanam adalah puncak tertinggi dari sesuatu. Nah, jihad adalah zirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi daripada Islam. Kama akhbar bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal itu sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyahadatu fi sabilillah tukaffaru atau tukaffiru kull syai'in illa ad-dain. Dan An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan menghapuskan segala sesuatu. Yakni kullu syai' yang dimaksud adalah al-khotoya, dosa-dosa. Illa dain, kecuali hutang. Wa kadzalika idza ghallal insanu syai'an mimma ghannamahu fa innahu la yuqalu lahu syahid. Hukum yang kedua, demikian juga jika ada seorang yang ikut berperang, kemudian dia gugur di medan perang itu, namun dia ghalla syai'an mimma ghanamahu, menyembunyikan harta rampasan perang dari yang dia dapatkan dan tidak diberikan kepada pemimpin pasukan untuk dibagi. Dia merasa bahwa saya yang membunuh orang kafir ini, saya yang mematikan dia, maka barang dia milik saya. Disembunyikan, tidak disetorkan, tidak dikumpulkan kepada pemimpin pasukan untuk nanti dibagi. Tayyib. La yuqalu lahu syahid. Meskipun dia gugur, tapi kalau dia menyembunyikan ghanimah, dia melakukan ghulul, maka dia tidak layak disebut dengan syahid. Tayyib. Kemudian kita lompat satu paragraf. Kata beliau rahimahullah, fa fi hadza dalilun ala annahu la yanbaghi lana an nahkuma ala syakhsin bi annahu syahid. Faedah yang ketiga. Di sini dalam hadis ini, dua hadis tadi, juga terdapat dalil bahwasannya tidak selayaknya, tidak sepantasnya untuk kita memberikan gelar syahid kepada seseorang. Tidak bermudah-mudahan memberikan gelar syahid untuk seseorang. Wa in qutila fi ma'rakatin bainal muslimin wal kuffar. Meskipun dia gugur pada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sudah jelas-jelas peperangannya. Dia gugur di dalamnya, tidak sepantasnya untuk bermudah-mudahan memberikan gelar syahid kepada orang tadi. La naqulu fulanun syahid. Kita tidak boleh mengatakan fulan syahid. Kenapa? Lihtimalin an yakuna ghalla syai'an minal ghanaim. Karena ada banyak kemungkinan. Bisa jadi yang pertama tadi, mungkin dia melakukan ghulul, menyembunyikan ghanimah. Awil fai', atau dia menyembunyikan fai'. Walau ghalla qirsyan wahidan. Meskipun itu dia menyembunyikan satu qirsy, kecil, koin kecil. Qirsy. Meskipun dia hanya menyembunyikan satu koin kecil itu. Walau mismaran zala anhu. Walau mismaran, atau juga hanya satu batang besi. Zala anhu ismu syahadah. Hilang darinya gelar syahid. Tidak layak dia mendapatkan gelar syahid karena sebab apa? Menyembunyikan ghanimah. Baik. Wa kadzalika lihtimalin antakuna niyyatahu ghairu sawabin. Antakuna niyyatuhu ghairu sawabin. Kemungkinan yang kedua, kita tidak tahu niatnya. Bisa jadi niatnya niat yang tidak benar. Dan masalah niat jelas tidak akan ada yang bisa tahu. Baik. Niat itu tersimpan di dalam hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui. Maka dengan tidak bermudah-mudahan memberikan gelar syahid, kita aman memberikan sesuatu kepada orang yang berhak atau tidak memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Baik. Walihada su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya anir rajul yuqatilu syaja'atan, tentang seorang laki-laki yang dia ikut berperang, namun dia ikut peperangan hanya karena syaja'ah, orangnya berani, memang suka perang dan pasti menang. Wa yuqatilu hamiyatan, atau yang ikut berperang hamiyatan, hanya karena untuk membela, maksudnya untuk membela suku, membela negara atau yang lainnya, bukan karena membela kepentingan kaum muslimin. Wa yuqatilu liyara makanahu, atau seorang yang berperang hanya agar dilihat oleh orang lain, diposisikan, oh, fulan pernah ikut berperang, fulan demikian, hanya ingin ditinggikan. Ayu dzalika fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, mana dari ketiga orang itu yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berjihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang paling tinggi, maka dialah yang berjihad di jalan Allah. Baik. Meskipun secara tidak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tadi, tapi kaidah yang beliau sebutkan ini membatalkan bahwa ketiga jenis orang tadi bukanlah orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang mau ikut jihad tetapi hanya karena dia suka berperang, hanya karena keberanian yang melebihi rata-rata orang, atau yang kedua hanya karena dia membela sukunya karena sukunya ikut bagian dari peperangan tersebut, ikut di barisan kaum muslimin, dia ikut. Kenapa? Karena sama-sama suku. Atau yang dia ikut peperangan hanya karena ingin ditinggikan derajatnya oleh orang lain. Tayib. Semuanya bukan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa niyyatu amrun batiniyun fil qalb la ya'lamuhu illallah. Sedangkan niat itu adalah perkara yang tersimpan di dalam hati seorang hamba, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah. Tidaklah ada seorang yang terluka, yuklamu fi sabilillah, dia mendapatkan luka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar mendapatkan luka itu karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad nadhunnu annahu yuqatilu fi sabilillah wa nahnu la na'lam. Kita kadang menyangka orang itu berjihad di jalan Allah, ikut dalam laga jihad, ikut dalam peristiwa jihad, termasuk bagian dari pasukan yang turun berjihad. Namun nahnu la na'lam, kita tidak pernah mengetahui, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi, tapi Allah yang lebih tahu siapa orang yang benar-benar terluka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ja'a yaumul qiyamati wa jarhuhu yasghabu daman. Orang yang betul-betul dia terluka karena jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan datang di hari kiamat menyucurkan darah dari lukanya itu. Al-launu launud dam, warnanya memang warna darah merah. Warrihu rihul misik, tapi aromanya adalah aroma misik, wangi. Tayyib. Walihada tarajjam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi qala bab la yuqalu fulanun syahid. Oleh karena itu al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau membuat satu bab dan dengan tegas menuliskan judul babnya, la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh mengucapkan si fulan syahid. Yakni la nu'ayyin, yaitu kita tidak boleh menetapkan bahwa fulan bin fulan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa idza ayyanahu ar-rasul alaihi salatu wassalam aw dzukira 'inda ar-rasul wa aqarrahu, kecuali jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan nama orang itu beserta ayahnya, dia syahid. Atau ada orang-orang yang menyebutkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, fulan gugur, fulan syahid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, beliau tidak mengomentari. Tayib. Wa illa fala tashhadu li syakhsin bi'ainihi. Kalau tidak demikian, maka kamu tidak boleh menetapkan gelar syahid dengan orang tersebut. Tayib. Wa nahnu al'an fi 'asrina hadza asbaha laqabu syahadati sahlan wa yasiran. Sedangkan kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini, gelar syahid itu menjadi sesuatu yang gampang diucapkan, gampang disematkan. Kullun yu'ti hadzal wisam, semua orang dengan mudahnya melekatkan gelar syahid ini kepada orang yang mereka tahu gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta law kutila wa nahnu na'lam annahu kutila hamiyatan wa asabiyatan wa na'lamu an halihi bi annahu laysa bidzalika ar-rajulul mu'min. Meskipun kita tahu bahwa si fulan ini dia ikut perang hanya karena sama suku, dia ikut berperang hanya karena fanatik kesukuannya, atau dia ikut berperang dalam kondisi dia bukan bagian dari kaum muslimin. Wa ma'a dzalika yaquluna fulanun syahid istashhada fulan, tapi mereka mengatakan fulan ini syahid, fulan gugur sebagai syahid. Betapa mudahnya. Waqad naha Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu an yuqal fulan syahid. Dan Umar Ibnu Al-Khattab dahulu pernah melarang untuk mengatakan si fulan syahid. Ketika ada yang mengatakan di hadapan Umar Ibnu Al-Khattab si fulan syahid, maka Umar akan membantahnya. Fulan syahid, kamu mengatakan fulan syahid, fulanun qutila fi sabilillah, fulan terbunuh di jalan Allah, wala'allahu yakunu kadza wa kadza, bisa jadi dia begini, bisa jadi dia begini, bisa jadi dia begini. Umar menentang, Umar membantahnya. Lalu kata Umar, walakin qulu man qutila fi sabilillah aw mata fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ada qaidnya, ada ikatannya. Siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, maka dia dia syahid. Tidak langsung tunjuk orang, oh fulan ini syahid, oh si fulan syahid, asyahid si fulan, dengan gampangnya memberikan gelar tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang terakhir, kita lompat dua paragraf. Kata beliau rahimahullah, wa fi hadza, dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil, ala idhamid daini, tentang besarnya masalah hutang. Wa annahu la yambaghi lil insan an yatasahala bihi, dan tidak diperbolehkan, tidak selayaknya seseorang itu untuk bermudah-mudahan dalam berhutang. Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkoreksi jawabannya. Beliau mengkoreksi jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, jika aku gugur di jalan Allah, apakah semua dosa-dosaku dihapuskan oleh Allah? Beliau menjawab, iya, kecuali hutang. Yang terakhir disebabkan Jibril yang menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Jibril yang memberikan koreksi itu. Semua akan diselesaikan, semua akan berpotensi dihapuskan kecuali masalah hutang dia dengan saudaranya, meskipun dia meninggal di medan jihad, namun akan tetap terbawa masalah tersebut sampai nanti di hari kiamat. Tayyib. Wa ma'al asaf, lalu kata beliau rahimahullah, namun sangat disayangkan, annana fi asrinal an yatasahalal kathiru minna fiddain, bahwa di masa kita sekarang ini, beliau masih hidup dan beliau sudah meninggal, sudah berapa 24 tahun yang lalu lebih. Dan sangat disayangkan di masa kita sekarang ini kebanyakan manusia bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Fatajidul ba'du yastari syai'a wa huwa laisa fi hajatin ilaih bal huwa minal umuril kamaliyah. Kamu dapati ada orang yang membeli sesuatu padahal dia belum terlalu butuh terhadap sesuatu itu. Bal huwa minal umuril kamaliyah, bahkan itu sifatnya hanya apa namanya pelengkap saja, maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang tersier, bukan kebutuhan primer. Dan kalau seandainya dia tidak beli itu, seandainya dia tidak punya itu, tidak masalah. Tapi mereka berusaha untuk membelinya. Yashtarihi fi dhimmatihi bitaqsid. Dia membeli untuk dimiliki namun dengan kredit. Wa ma asbaha dzalik, atau yang lainnya. Wa la yahimu hadzal amr, padahal dia belum terlalu butuh. Wa qad najidu insanan faqiran yashtari sayyaratan bi 80,000 aw yazid. Bahkan kita dapati ada seorang yang kekurangan, dia membeli mobil seharga 80,000 padahal dia bisa membelinya dengan harga 20,000. Kullu hadza min qillatil fiqhi fid din wa dha'fil yaqin. Ini semua disebabkan kurangnya pemahaman terhadap agamanya dan disebabkan kelemahan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau rahimahullah, beliau tidak mensarankan untuk membeli apapun dengan kredit. Ihris ala an la na'khudha syai'an bitaqsid. Berusahalah untuk tidak membeli barang apapun dengan cara kredit. Kalau bisa cash, cash. Ini yang dinasihatkan oleh beliau rahimahullahu taala. Faqtasir ala aqalli ma yumkinu lakal iqtisar alaihi ba'idan 'anid dain. Cukupkan dirimu terhadap apa saja yang memang kamu butuhkan tanpa harus menumpuk hutang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.